إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وكذلك أفعالهم وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا كتا الإمام أبو جعفر الطحاوي كذلك أفعالهم demikian pula dengan perbuatan mereka hamba makhluk fima alima minhum perbuatan mereka itu hanya berkutat fima alima minhum perbuatan mereka itu hanya berkutat dari apa yang Allah telah ketahui dari mereka ayyaf adu dari mereka yang akan mereka kerjakan. Jadi makhluk mengerjakan semua perbuatannya itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui amal mereka, perbuatan mereka sejak zaman azali. Jadi Allah sudah mengetahui. Kita baca aja syarahnya langsung. Ihsan, baca ihsan, syarahnya ihsan. Min hadisi Ali al-Marwi fi sahihaini wa qad kharajtuhu fi takhrij sunnati bi rukni wahid wa sab'in ba'da mi'a wa qad saha anna ba'da sahabati lamma sami'u hadha al-haditha minhu sallallahu alaihi wa sallam qalu idan najtahid wa fi riwayatin idan najtahid najtahid mansub apa majzum apa marfu di sini san idan tadi antum bacanya najtahid majzum jadinya majrumiyah hingga asal aja lupa idan apa irabnya mansubna bi idan idan najtahida akada terus wa fi riwayatin fal ana najida najida kami mendapati jadda apa fi mudarinya yajiddu najiddu fal ana najiddu ini udah enggak ada mansub lagi amil nasabnya itu cuma tadi idan terus Al-ana najiddu unzur as-sunnata wa fihi raddun sharihun 'ala al-jabriyyati al-mutawakkilati allazi yafhamuna min al-hadisi khilafa fahmi sahabati wa ta'ammal. Baik, berikutnya kata Syekh Al-Albani ya rahimallah mengenai hal ini perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'alu wa kullu muyassarun lima khuliqa lah ya dan demikian pula amal perbuatan mereka hamba itu hanya berkutat dari apa yang Allah ketahui dari mereka apa yang akan mereka kerjakan jadi Allah ketahui sejak zaman azali semua perbuatan hamba diketahui oleh Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Ya. dengan mudah dengan apa yang dia diciptakan. Setiap orang akan dimudahkan. Kalau dia dimudahkan untuk beramal soleh, nah berarti ya, orang tersebut diciptakan untuk surga, dimudahkan untuk menuju surga. Orang tersebut dimudahkan untuk beramal toleh, beramal keburukan, orang tersebut dimudahkan untuk masuk neraka. Fa amma man ataa wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak, bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami akan kelak menyiapkan baginya jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Ya, namun adapun orang yang bakhil, enggak mau berinfak, merasa cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, yang sukar. Na'am barakallahu fikum. Ya, lihat di sini kata Syekh Al-Albani, hiya kit huwa kit atun min hadis, min hadisi Aliin al-Marwi fi sahihain. Ya. Nah, yang disebutkan di atas itu adalah potongan hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim. Wa qad kharajtuhu fi takhrij as-sunnah. Saya pun telah mentakhrijnya di takhrij as-sunnah di halaman 171. Wa qad sahha anna ba'da sahabati, dan telah sahih bahwasanya sebagian sahabat lamma sami'u hadzal haditsa minhu sallallahu alaihi wasallam qalu idan najtahida. Sebagian sahabat tatkala mereka mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka serempak berkata, "Idzan najtahida, kalau begitu kami akan sungguh-sungguh." Wa fi riwayatin fal ana najiddu, bukan najidu. Ya. Najiddu, jadda yajidu, ini fi'il mudhari dari jadda bukan wajada. Kalau najidu, kami mendapatkan, enggak di situ maknanya. Najidu, kalau begitu sekarang kami sungguh-sungguh. Fal'an, kalau sekarang begitu kami sungguh-sungguh. Al'an najidu. Fafihi raddun, maka dalam hadis ini juga terdapat sanggahan sharihun, sanggahan yang jelas gamblang, alal jabriyah, bagi kaum jabriyah. Ini jabriyah ini ahlul isbat fil qadar. Kalau qadariyah ini minan nufat, dari kalangan yang menafikan takdir. Nah, cuman jabriyah ini, nah itu lah. Nah, mereka itu yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Shalal Fauzan karena enggak memahami pintu memahami takdir dalam bab iradah. Ya, iradah bahasanya Allah lahu iradatan. Allah memiliki dua iradah. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah mahabbah. Nah, iradah mahabbah, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah Allah menghendaki hamba taat. Allah menghendaki hamba bertauhid, menjauhi kesyirikan, menjauhi maksiat dan seterusnya. Namun iradah kauniyah, ya qadariyah, itu Allah menghendaki semua yang Allah kehendaki yang terjadi. Apakah ada kekafirannya Firaun, kafirnya iblis, nah itu terjadi. Nah, tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, ini kaum Jabriyah yang mereka ya al-mutawakilah, yang mereka hanya berpangku kepada takdir. Korupsi ya takdir, nggak boleh. Ya, kapan boleh maksiat disandarkan kepada takdir? Kalau tobat. Ya, dalilnya apa? Perdebatan Musa dan Adam. Kalau tobat baru boleh berpangku bersandar pada takdir. Kalau belum nggak boleh. Atau maksiat takdir, oh, jabriyah. Jabriyah. Nah, dulu misalkan kita maksiat, ada orang yang ngungkit, qadarullah. Karena itu musibah berarti, ya, itu adalah musibah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, pernah dibahas di sini berulang-ulang mengenai hal itu. Kemudian, alladzina yafhamuna min al-haditsi khilafa fahmi sahabati, yang mereka memahami hadis tersebut berbeda dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini pentingnya ya. Fata ammal, maka perhatikan hal ini. Baik, berikutnya. Qala al-musannif, lihat di matan berikutnya. Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu wal a'malu bil khawatim. Dan amal-amal perbuatan itu tergantung khawatim endingnya. Amal-amal perbuatan itu tergantung pada amal-amal penutup di akhir hidup. Di akhir hidupnya kayak apa? Jadi amal perbuatan seseorang tergantung pada amal-amal penutup hidupnya. Ya. Yang kita hafal di hadis keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud menyatakan apa? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab. Ya, fa ya'malu bi amali ahli annar na'udzubillah wa yadkhuluha. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal lagi. Kalau dia mati surga langsung nih. Hah? Karena banyak beramal dengan amalan ahlul jannah. Tetapi di kitab catatan Allah mendahului itu. Ya, bahwasanya catatan Allah di Lauhul Mahfudz menghendaki yang berbeda dengan tersebut. Akhirnya dia naudzubillah, dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia pun masuk neraka karena dia mati di atas amalan penduduk neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Sebaliknya inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil nar hatta yakunu bainahu hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ya, dan sesungguhnya di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka cuma sejengkal lagi. Ya, kalau dia mati neraka ini orang kelar, selesai. Akhirnya didahului oleh kitab. Kitab berkata lain. Dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia masuk surga. Dahulu ada musyrik datang pada Nabi, "Wahai Muhammad, saya mau jihad baru masuk Islam." Ini musyrik ini. Kata Nabi, "Masuk Islam dulu baru jihad, masuk Islam." Ikut jihad. Jihad mati. Ini diriwayatkan ya oleh Bukhari di sahihnya. Mati dia. Kata Abu Hurairah, ya, setelah dipersaksikan surga oleh Nabi SAW, kata Abu Hurairah, padahal enggak pernah sujud, enggak pernah sholat, enggak pernah wudu, masuk surga dia. Pembunuh 99 jiwa yang menggenapkan jadi 100. Ya. Bertanya kepada ahli ilmu, "Di mana kalau saya mau tobat bisa enggak bisa?" Kata ahli ilmu, "Sana. Sana kamu." Dia pergi, mati, masuk surga. Subhanallah. Ya, amal terakhirnya itu apa? Ya, artinya kita enggak boleh tertipu dengan amal kita sekalipun, ya. Kalaupun kita ini orang yang soleh, apalagi orang yang salah, ya, Allahu musta'an. Tetap harus senantiasa takut. Enggak boleh merasa aman dari kemunafikan, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ya, dan seseorang pun juga kita berarti, ya, dan kita pun juga enggak boleh menghukumi seseorang, ya, sebagai ahlu nar, ahlu jannah karena amalan-amalan dia, karena kita enggak tahu endingnya gimana. Ya, barakallahu fikum. Kita enggak tahu. Ya. Maka kita hukumi hanya dengan akhir hidup dia. Kalau di akhir hidupnya tobat-tobat. Al-Ghazali seumur hidupnya bergumul dalam ilmu kalam. Asy'ari meninggalkan hadis atau tidak meninggalkan hadis atau lebih condong kepada ilmu kalam. Di akhir hidupnya dia mulai mendalami hadis, bertobat dari itu semua. Ya. Dan dia mati dalam keadaan Sahih Al-Bukhari berada di pangkuannya. Berarti sudah ya menuju kepada pengamalan hadis, ya, meninggalkan ilmu kalam. Baik, terus kita baca di sini syarahnya. Ya, syarahnya ini pendek ya. Coba baca sini, Paris, baca Riz. Min hadisin. Ibni Sa'din As-Sa'idi. Baik, berikutnya hadis ini adalah ya, dia tarf ya, ujung atau penggalan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dikeluarkan dari Imam Ahmad dan Bukhari, dan dikeluarkan di Imam Ahmad dan Bukhari mengeluarkan hadis ini, dan juga dikeluarkan di sumber yang sebelumnya. Ya, di sumber yang sebelumnya. Ya, kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, was-sa'id man sa'ida bi qada'illah was-syaki man syakiya bi qada'illah. Ya. Orang yang sa'id bahagia, man sa'ida bi qada'illah, ialah orang yang bahagia dengan qada Allah, ketentuan Allah. Was-syaki, orang yang sengsara, ialah man syakiya bi qada'illah, orang yang sengsara dengan ketentuan Allah. Ya. Maksudnya gini ya, maksudnya antum jangan sampai memahami ini ya dengan menafikan kudroh, irodah, ikhtiar yang ada pada makhluk. Maksudnya orang tidak akan sengsara dengan ketentuan Allah, tapi dia sengsara dengan amal dia yang dia kerjakan yang Allah takdirkan. Jadi enggak semerta-merta dia langsung sengsara aja dengan ketentuan Allah. Maksudnya dia sengsara dengan sebab perbuatan amal dia yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan. Ya. Bisa dipahami kan sini? Maka barang siapa yang Allah takdirkan bahwa dia akan sengsara atau bahagia, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju kesengsaraan atau kebahagiaan tadi. Sebagaimana di ayat tadi, fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasyayassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasyayassiruhu lil usra. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya, ada sebab, sebabnya hamba diberikan qudrah, iradah, diberikan qudrah, kemampuan, iradah, kehendak, ikhtiar, pilihan, ya, diberikan hamba jalan, namun apa yang hamba pilih, apa yang hamba lakukan itu tidak lepas dari takdir Allah. Ya, lanjut lagi Faris. Ini kata beliau, hada makna hadisin akhrajahu al-Bazzaru wa ghairuhu min hadisi Abi Hurairah marfu'an. Ya, hadis inilah matan ini adalah potong makna hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dan selainnya dari hadis Abu Hurairah secara marfu'. Ya, disandarkan kepada Nabi dengan lafaz asy-syaki man syakiya fi batni ummih. Orang yang sengsara ialah orang yang sengsara, maksudnya di sini, ya, yang telah dituliskan ketika berada di perut ibunya, ya, sebagaimana ya, hadis keberapa, hadis Ibnu Mas'ud, ya, ketiga, ya, ya. Inna hadakum la yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Ya, hadis ke-6 itu hadis apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Itu baru hadis ke-6. Mesti saya cek lagi nih arba'inya nih apalanya nih. Si Paris ya. Hadis keempat itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya. Taib. Orang yang sengsara ialah orang yang dicatat man syakiyah, yang disengsara, yang dibat-dibatnya ummi. Yang dicatat sebagai orang yang sengsara di perut ibunya oleh malaikat. Ya. Kemudian. Ya. Wasaid man sa'ida fibatni ummi. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia. Ya. Ketika dicatat di perut ibunya. Sanadnya sahih sebagaimana saya jelaskan di ya, kata Syekh di Raudatul Nadir dan juga Takhrij Sunnah. Summa qala al-muallif al-Imam Abu Ja'far Tahawi ya, matan ke-45. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi. Lam yattali' 'ala madarika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. Udah matanya sampai sini aja ya. Oh masih ada lagi di balik. Falhadar kullal hadar min dhalika nadaran wa fikran wa waswasatan. Lihat di mata 45 ayat halaman 41. Wa aslul qadari sirrullahi. Pokok dasar permasalahan takdir adalah rahasia Allah fi khalqihi terhadap makhluknya. Satu-satu kita bahas dulu karena Syekh tidak menjelaskan secara keseluruhan. Satu-satu. Artinya kita enggak akan sanggup menggapai rahasia Allah. Ya, bagaimanapun usaha kita untuk cari tahu tentang takdir qada Allah enggak bakal bisa. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ya. Namun kita cukup beriman aja. Allah telah menentukan dengan qada dan qadarnya. Qada dan qadar itu enggak usah bingung maknanya. Sudah cukup pakai penjelasan Syekh bin Baz, maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya, ya udah cukup kita beriman pada qada takdir, qada qadar, kita beramal saleh, tinggalkan segala yang buruk. Ya, sedangkan mencoba-coba mencari tahu, meneliti tentang rahasia qadar, maka ini bukan mengenang kita. Ini bentuk ya, bentuk apa? Takalluf. Membentuk maksa. Ya, ini enggak boleh. Ini maknanya secara global ya. Kemudian sebelum kita bacakan penjelasan Syalbani sepertinya menjelaskan rinci juga nih. Lam yaqali ala dzalika malakun mukharrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Ini enggak bakal diketahui oleh malaikat yang paling terdekat sekalipun rahasia Allah tersebut maupun nabi yang diutus sekalipun. Artinya ini urusan Allah. Dan termasuk masalah yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya, nabi sekalipun, malaikat Jibril sekalipun. Ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW sekalipun, walau kuntu alamul ghaib, lastakthartu minal khair, kata Allah. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, seandainya aku tahu yang gaib, aku akan membuat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nabi enggak tahu yang gaib. Makanya Allah catat takdir itu dengan kolam di apa namanya? Lauh Mahfud. Lauh lembaran catatan. Mahfud yang terjaga. Kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah At-Tadmuriyah yang namanya Mahfud terjaga itu dari apa? Dari dua hal. Ya, dari itila makhluk. Dari diketahui makhluk. Yang kedua terjaga dari namanya taghyir. Perubahan. Revisi. Gak ada. Ya. Kemudian wa ta'amuk wa nadaru bidhalik mendalami. Ya, wanadar meneliti terlalu jauh dalam hal ini adalah zari'atul khidlan, adalah jalan menuju kehinaan. Wasulam, sulam apa arti sulam? Tangga. Wasulamul hirman, tangga yang haram, yang terlarang. Wadarajatul tughyan, dan derajat orang-orang yang melampaui batas. Ya, nah ini tamuk terdalam-dalam masalah membicarakan takdir. Ini tak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kita memiliki batasan yang kita enggak boleh langgar. Allah tidak membebani kita untuk meneliti terlampau jauh dalam masalah takdir. Cukup kita imani, udah. Kita beramal, udah selesai. Fal hadara kullal hadar, maka haruslah sangat berhati-hatilah. Kullal hadar, ini taukid ya. Ya. Fal hadar ya. Itu maf'ul mutlak dari ihdar fal hadar kullal hadar gitu. Wah itu udah lengkap banget tuh irobnya tuh taukidnya. Maka sangat harus berhati-hatilah, harus berhati-hati min dalik dari masalah ini, nadaran wa fikran wa waswasatan, dari bercara berpandang, berpikir dan waswas. Artinya kita mesti sangat berhati-hati dari perkara ini. Dalam memandang permasalahan ini, berpikir tentangnya was-was. Artinya was-was di sini ragu atau syak. Ya, tinggalkan perkara-perkara tersebut, bahkan tutup pintu permasalahan itu. Ya, nah, kita baca sekarang. Repi-repi. Ya, ya, mana itu? Di halaman 45, 4, berapa? 42 ya, syarahnya. Ayo repi baca. والمراد والله أعلم بقوله صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam wa idza ukira al-qadar amsiku bahwa haditsun sahihun ruya an jami'in min as-sahabah an jam'in min as-sahabati wa qad kharajtuhu fi sahihati 34. Baik, ya, cuma begini aja saya baru jelasinnya. Makanya kalau tadi nggak diterangin repot juga, tabuknya aja yang dibahas. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, hadza at-ta'amuku wal-'urad, ta'amuk sikap berdalam-dalam inilah yang dimaksud Allah alam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira al-qadaru fa'amsiku. Apabila disebutkan takdir, maka tahanlah, artinya diamlah, enggak usah bertanya. Kalau bertanya, ya udah, belum. Kalau gitu buat apa Allah ciptakan kita? Kalau kita udah ditakdirkan ke neraka, ke surga, buat apa? Buat apa kita beramal? Nah, ini kan juga yang pernah ditanyakan oleh sahabat. Apala natakilu ila kitabatina? Kalau gitu kenapa enggak kita bersandar kepada catatan kita aja? Kata Nabi, "Iman." Fa kullun yusarru bima khuliqa. Semua orang akan dimudahkan kepada jalan yang untuk apa dia diciptakan. Udah, enggak boleh beramal. Enggak boleh mikirin itu. Kita beramal aja. Ya, beramal aja. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan dari sekian banyak sahabat dan saya telah mentakhrij ini juga di As-Sahihah. Kemudian di matan berikutnya. Nah, di matan berikutnya baru yang panjang. Kalau matan tadi pendek ya, segitu aja. Ya, kata Syekh al-Imam Abu Jabr al-Tahawi, fa inna Allah tawa ilma al-qadar min anamihi. Tawa yatwi, apa artinya? Melipat. Maka sesungguhnya Allah SWT melipat, ya, melipat ilmu qadar, ya. Melipat artinya sini menutup. Sesungguhnya Allah SWT menutup ilmu qadar, ilmu tentang takdir, an anamihi, dari pengetahuan Adam, makhluk-makhluknya. Wanahum an marahih, dan Allah melarang mereka an marahih, dari keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di kitabnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah dia tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, namun mereka lah yang akan ditanya. Ya, jadi Allah menutup pintu takdir. Ini mempertegas yang sebelumnya, yang sebelumnya fal hadar qulal hadar, makna toa melipat, menutup di sini adalah menyembunyikan. Allah menyembunyikan ilmu-ilmu masalah ini dari makhluknya. Ya, enggak ada masalahnya, enggak mudarat juga kok kita enggak tahu bagaimana nasib seseorang di akhirat nanti, tidak ada yang tahu, tidak ada manfaatnya. Allah melarang kita untuk berkeinginan untuk mengetahui ini. Ya. Nabi marah ketika menyaksikan sejumlah sahabat berbincang dalam masalah ini. Kata beliau, abi hadza umirtum? Ya, am li hadza khuliqtum? Kata Nabi, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Ataukah untuk ini kalian diciptakan? Oh, ini hadis dari Amr bin Shu'aib. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi waktu itu, ya, suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menuju sekumpulan sahabat, dan sahabat waktu itu sedang berbincang-bincang tentang masalah qadar. Ya. Bertanya, kenapa ya? Ya? Maka ketika mendengar itu, Nabi SAW marah, ya, sampai disebutkan dalam riwayat seakan-akan muncul biji delima, ya, di wajah beliau. Maka beliau menyatakan demikian, abi hadza umirtum? Am li hadza khuliqtum? Ma lakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din? Bi hadza halaka man kana qablakum, kata Nabi. Ya. Apakah dengan ini kalian diperintahkan ataukah dengan ini kalian diciptakan? Kenapa dengan kalian ini? Kalian menghantam, ya, sebagian kitab Allah dengan sebagian yang lainnya. Inilah yang telah menyebabkan, ya, kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Taib, ya. Lanjut Rafi, baca lagi Rafi, syarahnya 842 itu. Semua kala Syekh Muhammad ay li kamali hikmatihi wa rahmatihi wa adlihi la li mujarradi qahrihi wa qudratihi kama yaqulu jahmun wa atba'uhu كذا في الشرح وراجع فيه تحقيق أن مبنى وراجع فيه تحقيق أن مبنى العمودية والإيمان على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع فإنه مهم جدا لولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعز برمته رمه لنقلته برمته لنفاسته وعزته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى باختصار بعض الفقرات: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجات تتضمن شيئين. فالدرجات الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أهوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menjelaskan ya likamali hikmatihi wa rahmatihi wa adli, ini semua tadi ya, ini semua berdasarkan karena kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan keadilan Allah. La li mujarradi qahri, bukan karena ya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, bukan karena sekedar paksaan dan juga ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Jahm ya, Jahm ibn Safwan wa atba'uhu dan pengikutnya, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah dalam masalah takdir gimana? Ya, Jabriyah atau Qadariyah? Lah, Jabriyah, yang Qadariyah itu Mu'tazilah. Jadi Jahm mengatakan ini kita dipaksa oleh Allah. Kita dipaksa untuk begini. Ini Jahmiyah. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Jabriyah itu sendiri ada dua kelompok. Ya. Ada yang gulat, kemudian ada yang mutawasitoh. Ya, ada yang pertengahan. Ya. Kemudian, kata Fisyah, sebagaimana ini disebutkan di syarah, maksudnya di syarah Ibn Abidis Al-Hanafi. Ya. Waraji. Ya, silakan menuju ke sana. Fihi tahqiq. Ya, di dalam syarah tersebut terdapat tahqiq ya anna mabanal ubudiyyati wal iman ala taslim ya wa bahwasanya mabanal ubudiyyah, perhatikan di sini bahwa ya dasar-dasar atau pondasi peribadatan kepada Allah dan iman itu ala taslim, itu ya, di atas sikap berserah diri kepada Allah. Wa adamil as'ilah an tafasilil hikmah, dan tidak bertanya-tanya tentang perincian hikmah fil awamir, apa sih kenapa sih Allah perintahkan ini, wa nawahi kenapa sih Allah larang itu, wasyara'i, kenapa sih Allah syariatkan ini dan itu? Ya. Jadi ubudiyah kita, keimanan kita enggak akan sempurna kecuali di atas sikap berserah diri dan tidak bertanya-tanya tentang hal ini. Ya, mau kita tahu hikmahnya apa enggak, udah lanjutin aja, amalin aja. Ya, enggak tahu hikmahnya. Kenapa sih cicak dibunuh? Nah, kita enggak tahu, mungkin kita enggak paham ya kisah tentang sikap cicak terhadap Nabi Ibrahim. Kenapa sih cicak dibunuh? Sian amat. Ya. Kenapa sih babi haram? Kenapa sih ini itu? Ah, dan seterusnya. Enggak perlu bertanya-tanya, udah. Yang kita tahu hikmahnya alhamdulillah, yang enggak tahu ya udah. Ya. Ya udah. Tabarakallah fiku. Nanti repot sendiri, pakai akal semua ntar. Nanti giliran antum wudu, batal wudu, loh, kenapa enggak dibasuh tempat keluarnya? Kentut. Batal wudu karena kentut. Ya. Kok yang dibasuh diulang lagi? Hikmahnya apa? Udah ikut aja, mikir sendiri bingung ntar, ya. Barakallahu fiku. Fa innahu muhimmun jiddan, ini penting sekali. Laula dhiqal majalu, seandainya majal kesempatan ini tidak sempit, ya. Lana qaltuhu, saya akan kutip semua itu kata Syekh Al-Albani bi rumatihi dengan lengkap semua. Kenapa demikian? Li nafasatihi wa izzatihi, karena ya nilainya yang tinggi dan karena keagungannya, kemuliaannya. Ya, permasalahan hal ini bahwasanya ya peribadatan kita itu tidak akan benar ya kalau kita tidak memulai pondasinya dengan berserah diri kepada Allah dan tidak bertanya tentang ya kenapa ini diperintah, kenapa itu dilarang, kenapa ini disyariatkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa dengan ringkas ba'dal faqarat ya. Ya, setelah diringkas beberapa paragraf, wal imanu bil qadar ala darajatain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iman kepada takdir itu ada dua tingkatan. Ya. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Setiap tingkatan memiliki dua tingkatan lagi. Maksudnya setiap tingkatan mengandung dua hal. Ya. Nah, lihat derajat pertama dari iman kepada takdir, al-iman bi anna Allah taala alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsuufun bihi azza. Tingkatan beriman pertama kepada takdir yaitu beriman bahwa Allah taala mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk, oleh hamba-hamba. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu semua dengan ilmunya yang qadim. Ilmunya yang qadim yang menjadi salah satu sifat Allah. Yang Allah disifati dengan itu. Azalan, dengan ilmunya yang azali, yang tiada awal, ya, yang tiada awalnya. Kemudian mana lagi tadi? Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah mengetahui semua kondisi keadaan mereka. Min ta'at wal ma'asi, apakah ketaatan atau kemaksiatan. Wal arzak wal ajal, rezeki-rezeki maupun ajal. Tsumma kataba fil lauhil mahfuz, kemudian Allah menulis di lauhil mahfuz maqadiral khalqi, seluruh takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tulis itu semua. Ya. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Maka yang pertama kali Allah ya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ya. Pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, ya, kepada kolam. Ini enggak perlu ditanya, kolamnya kayak apa? Enggak perlu ditanya, ini perkara gaib. Kemudian Allah bertanya kepada kolam tersebut. Allah berfirman, "Uktub, tulislah." "Kolam, aktub, apa yang aku tulis?" kata pena. Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulis semua. Ya. Fa ma asabal insan lam yakun liyukhti'ah, kata Nabi Yesus, kata beliau. Ini masih sabda Nabi ya. Apa yang telah ditetapkan bakal menimpa seseorang tidak akan meleset. Wa ma akhtahu lam yakun yusibah. Dan apa yang ya apa namanya berikutnya? Dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa seseorang tidak akan menimpa dia. Ya jaffatil aqlamu. Pena untuk menulis takdir tadi telah kering. Watu yang as-suhubu, suhub ya, lembaran-lembaran takdir itu ya, itu pun telah dilipat ya, lauhul mahfuz tadi ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waduh ini buku ini ya, jangankan matan apa, jangankan syarahnya, ayatnya aja gundul. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kalian ya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu terdapat di dalam kitab ya, kitab di lauhul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu tuh, yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya. Terus lanjut, masih ada waktu enggak? Zuhur jam berapa? 12 kurang apa? 11.51 sekarang. Waduh, 1 menit lagi ini mah. Ya udah cukup dah. Sampai sini dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.